Ayyuhuma afdal, Aisyah binti Abi Bakar am Khadijah? Mana yang lebih afdal, Aisyah atau Khadijah? Masing-masing punya keutamaan yang tidak dimiliki yang lain. Jadi sulit mau dibandingkan yang afdal fulan. Ya, tapi semuanya punya keutamaan yang tidak dimiliki yang lain. Khadijah punya keutamaan perjuangannya, pembelaannya kepada Rasulullah di awal Islam, yang Aisyah enggak memiliki keutamaan itu. Dan ini keutamaan yang sangat besar sekali. Ya. Begitu pula Aisyah radhiyallahu anha punya keutamaan lain, yaitu nasyrul ilm. Ya. Ilmu sunnah yang begitu banyak disampaikan tentang ilmu. Yang ini keutamaan juga sangat besar sekali, yang Khadijah enggak memiliki. Baik, jadi enggak bisa kita katakan Khadijah afdal min Aisyah alal itlaq, atau Aisyah afdal min Khadijah alal itlaq. Sulit untuk mengatakan seperti itu.